Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita membahas Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sebelum kita memasuki bab yang ke-45, maka sebelumnya kita sedikit mengulang terkait dengan pembahasan yang dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pada bab yang ke-44 yang diberikan judul oleh beliau Babu Qawli Masya Allah wa Syi'ta. Itu bab tentang perkataan, hal ini adalah merupakan kehendak Allah dan kehendak kamu. Dijelaskan oleh seorang ulama bahwasanya maksud dari perkataan mu'alif Babu Qawli Masya Allah wa Syi'ta, yakni ma warada fi dhalika minan nahyi wa annahu syirkun wa tandidun. Itu apa-apa yang datang penjelasannya, dalil-dalil berdasarkan Al-Quran maupun As-Sunnah tentang larangan mengucapkan Masya Allah wa Syi'ta. Karena hal yang demikian itu adalah merupakan kesyirikan dan menjadikan tandingan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, La innaka idza qulta dzalika, karena sesungguhnya jika engkau mengatakan demikian itu, kita mengatakan Masya Allah wa Syi'ta atau perkataan yang semisalnya, syarakta bainal khaliq wal makhluk fil masyi'ah, berarti anda telah mempersekutukan, menyamakan antara al khaliq dan makhluk di dalam masyi'ah, di dalam masyi'ah atau di dalam kehendak. Itu tatkala kita mengatapkannya dengan huruf atop wawu yang menunjukkan mana at-tasyrik, penyamaan ataupun penyerupaan. Fahada syirkun fi rububiyyah, dan ini adalah termasuk dari kesyirikan di dalam rububiyyah. Wa huwa la yajuz, dan perkataan yang seperti ini tidaklah boleh. Kemudian pensyarah mengatakan wa in kanal qailu la ya'taqidu hadza fil qalbihi, apabila sang pengucapnya tidak meyakini hal tersebut di dalam hatinya. Ya, karena dalam ucapan Masya Allah wa Syi'ta berarti dia mensejajarkan kehendak makhluk dengan kehendak Allah. Namun jika dia tidak meyakini hal demikian itu dalam hatinya, fahuwa syirkun fil lafzi manhiyun anhu, maka ini termasuk dari kesyirikan di dalam lafaz yang dilarang atasnya. Dan masuk ke dalam kesyirikan yang asgar, dengan catatan jika sang pengucapnya tidak meyakini, tidak menyamakan masyiah Allah dengan masyiahnya makhluk. Fa kaifa idza taqada hadza fi qalbihi, lalu bagaimana jika dia meyakini di dalam hatinya, dalam artian dia menyamakan kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Maka yang seperti ini fal amru asyaddu, maka perkaranya lebih besar lagi, karena terjerumuslah pelakunya ke dalam kesyirikan yang akbar. Adapun hukum perkataan ini dan yang semisalnya, seperti perkataan arjullaha wa arjuka, jadi hukum perkataan ini Masya Allah wa Syi'ta, atau perkataan yang semisalnya, seperti seseorang mengatakan arjullaha wa arjuka, saya mengharap kepada engkau dan mengharap kepada kamu, saya mengharap kepada Allah dan mengharap kepadamu. Atau seorang mengatakan ista'antu billah wa bika, saya memohon tolong kepada Allah dan juga kepada kamu. Atau perkataan mali illallah wa anta, tidak ada bagiku kecuali Allah dan kamu. Atau perkataan-perkataan yang semisalnya, seperti perkataan seseorang laulallahu wa fulan la halaktu, seandainya bukan karena Allah dan juga si fulan, tentu saya akan binasa. Ataupun perkataan yang semisalnya, al-hukmu ala kismaini, hukumnya terbagi menjadi dua. Jadi perkataan masya Allah wa syi'ta, atau yang semisalnya, ya saya mengharap Allah dan juga kamu, saya memohon pertolongan kepada Allah dan juga kamu, tidak ada bagiku kecuali Allah dan kamu, seandainya tidak ada Allah dan fulan, tentu saya akan binasa. Maka hukum perkataan yang seperti ini ada dua. Yang pertama, in kana ya'taqidu taswiyah, apabila pengucapnya meyakini ya bahwasanya masya Allah dengan masya makhluk adalah sama, dia mensejajarkan antara kehendak Allah dan kehendak makhluk, fahadha syirkun akbar, maka yang seperti ini hukumnya adalah syirik akbar. Hatta lau ja'a bi thumma, ya walau, dan seandainya ya dia pun mengucapkan kalimat thumma, masya Allah thumma syi'ta, pakai huruf atau thumma yang menunjukkan tartib, kalau keyakinannya dia menyamakan kehendak makhluk dengan kehendak Allah, maka syirkun akbar. Ya, jadi hukum perkataan tersebut apabila sang pengucapnya menyamakan antara kehendak makhluk dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya adalah syirik akbar. Hatta lau ja'a bi thumma. Ya. Dan juga tatkala dia seandainya mengucapkannya dengan thumma. Kemudian yang kedua, in kana la ya'taqidu taswiyah, apabila pengucapnya tidak meyakini, dalam artian dia tidak mensejajarkan masya Allah dengan kehendak makhluk, dan dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala fawqa kulli syai'in, kehendaknya di atas segala sesuatu, fa hadza syirkun asghar, maka yang seperti ini hukumnya adalah syirik asghar. Jadi kita ulangi sekali lagi, hukum perkataan ini atau yang semisalnya ada dua. Yang pertama adalah syirik akbar, ya jika sang pengucapnya dia menyamakan kehendak makhluk dengan kehendak Allah, ya walaupun dia mendatangkannya dengan thumma. Kalau keyakinan seperti ini maka syirik akbar. Adapun yang kedua adalah syirik asghar, jika dia tidak meyakini, tidak menyamakan kehendak Allah dengan kehendak makhluk, dia masih meyakini bahwasanya kehendak Allah di atas kehendak makhluk, maka ini adalah syirik asghar. Kemudian poin yang selanjutnya, pembahasan yang selanjutnya adalah perkataan yang benar terkait dengan lafaz-lafaz seperti ini. Was-shawabu fi hadhil alfaz ala martabaitaini. Adapun yang benar terkait dengan lafaz-lafaz yang seperti ini ada dua tingkatan. Yang pertama, ayatiya bithumma duna i'tiqad taswiyah, itu mendatangkannya dengan huruf atau thumma dengan catatan tidak meyakini mensejajarkan masya Allah dengan masya makhluk. Ini tingkatan yang pertama, ya li'anna thumma litartibi, karena diantara faedah huruf atau thumma ini menunjukkan tartib, urutan, ya. Haitsu ja'alta masyi'atal makhluk ba'da masyi'atil khaliq, yaitu tatkala kita menjadikan kehendak makhluk setelah kehendak khaliq. Kalau kita mengatakan masya Allah tsumma syi'ta, ini semuanya adalah kehendak Allah dan kemudian baru kehendak kamu, ya berarti kita menjadikan kehendak makhluk setelah kehendak al-khaliq, itu Allah Subhanahu wa taala. Li'annal makhluqa la yasha'u illa idza syaa Allah. Karena yang namanya makhluk tidaklah dia memiliki suatu kehendak kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Maka kehendak makhluk itu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala, wa laysat mustaqilatan, dan tidak berdiri sendiri. Jadi kehendak makhluk itu dikaitkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mungkin makhluk itu memiliki kehendak kecuali Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Jadi lafaz ya masya Allah tsumma syi'ta ini adalah lafaz yang dibolehkan. Ya. Berdalil dengan dalil yang kemarin sudah kita jelaskan, kita bacakan, itu an Qutailah anna yahudiyan ata li nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang Yahudi yang dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian orang Yahudi ini mengatakan, innakum tusyrikuna ay innakum taqauna fi syirki ayyuhal muslimun. Ya, makna dari innakum tusyrikuna ay innakum, sesungguhnya kalian terjerumus ke dalam kesyirikan wahai orang-orang muslim. Taquluna, yaitu kalian mengatakan masya Allah wa syi'ta, hal ini adalah merupakan kehendak Allah dan juga kehendak kamu. Wa taquluna wal ka'bati, dan juga kalian mengatakan demi Ka'bah. Itu bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan oleh pensara, hadal yahud arafa anna hadha syirkun. Orang Yahudi ini mengetahui bahwasanya hal tersebut adalah merupakan kesyirikan. Wa aqarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa lam yunkir ma qala al-yahud. Dan Rasulullah menetapkan apa yang dikatakan oleh orang Yahudi ini dan tidak mengingkari apa yang dikatakan orang Yahudi tersebut. Bal amara ummatahu ayastabdilu hadhil alfat. Ya, bahkan beliau memerintahkan kepada umatnya untuk merubah lafaz-lafaz tersebut. Itu Rasulullah memerintahkan kepada mereka, wa fa'amarahum an-nabiyyu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka, kepada para sahabat, idza aradu ay yahlifu, apabila mereka hendak bersumpah, ayyakulu, hendaklah mereka mengatakan wa rabbil Ka'bah, dan demi Rabb al-Ka'bah. Wa ayyakulu, dan juga mengatakan masyaallah tsumma syi'ta. Ya, masya Allah, thumma syi'ta. Ini adalah merupakan kehendak Allah, kemudian baru kehendak kamu. Ini lafaz yang benar, tingkatan yang pertama. Adapun tingkatan yang kedua dari lafaz yang benar terkait dengan kalimat-kalimat seperti ini adalah menyandarkan seluruh perkara hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kita mengatakan masya Allah wahda, ista'antu billahi wahda, dan yang semisalnya, wa hadha huwal afdal wa ahsan, dan inilah lafaz yang lebih utama dan lebih bagus lagi. Walaupun boleh kita mengatakan masya Allah tsumma syi'ta, boleh, akan tetapi yang lebih afdal, yang lebih bagus adalah dengan mengatakan masya Allah wahda. Kita menyandarkan seluruh perkara hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan dalil an ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas, anna rajulan qala linabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang laki-laki yang dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, masya Allah wa syi'ta, ini adalah merupakan kehendak Allah dan juga kehendak kamu. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada laki-laki tersebut, aja'altani lillahi niddan, apakah anda ingin menjadikan aku bagi Allah sekutu, tandingan? Bal masya Allah wahda, akan tetapi katakanlah masya Allah wahda, ini adalah merupakan kehendak Allah semata. Rawahu Ahmad wal Bukhari fil Adabil Mufrad wal Nasa'i, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, dan diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aja'altani lillahi niddan, kul masyaallah wa syi'ta, ya. An-nidd huwa asy-syabihu wal mathilu an-nadir. Jadi maksud dari perkataan Rasulullah, apakah Anda ingin menjadikan bagi Allah, ingin menjadikanku bagi Allah sekutu, yaitu tandingan, penyerupaan? Aja'altani syabihan lillah, apakah Anda ingin menyamakan diriku dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Wa syarikan lahu fil masyai, fil masyia, ya, menjadikan tandingan, menyamakan diriku dengan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kehendak. Kemudian Rasulullah memerintahkan orang tersebut untuk mengganti dengan lafaz yang lebih bagus, yaitu dengan mengatakan masya Allah wahda, ini adalah merupakan kehendak Allah semata. Wa hadza irsyadun ilal akmal, ini adalah merupakan petunjuk kepada sesuatu yang lebih sempurna, yaitu dengan mengatakan masya Allah wahda. Wa idza qala masya Allah tsumma syi'ta, fa hadza bayanun lil jaiz. Jadi apabila kita mengatakan masya Allah tsumma syi'ta, ini menunjukkan akan bolehnya. Boleh kita mengatakan masya Allah tsumma syi'ta. Dan hadis, dua hadis tersebut tidaklah saling bertolak belakang, tidaklah saling bertentangan. Hadis yang pertama menunjukkan akan bolehnya, hadis yang kedua yang barusan kita baca ini adalah menunjukkan akan yang lebih sempurnanya, yaitu kita menyandarkan semua perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah dari dua hadis ini yang dapat kita ambil, yang ana ambil dari kitab Iyanatul Mustafid dan Qaul Mufid, yang pertama bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengingkari orang Yahudi yang secara zahirnya tujuan orang Yahudi tersebut adalah mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencela para sahabatnya. Kenapa Nabi kok tidak mengingkarinya? Li'anna ma qalahu haqqun. Karena apa yang diucapkan oleh orang Yahudi ini adalah kebenaran. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkarinya. Kemudian yang kedua, qabulul haqqi mimman ja'a bihi walau kana aduwan. Menerima kebenaran dari orang yang telah datang dengan membawa kebenaran tersebut, walaupun orang tersebut adalah seorang musuh. Jadi wajib bagi kita untuk menerima kebenaran, walaupun berasal dari seorang musuh. Kemudian yang ketiga, yang ini diberikan tanbih oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu bahwasanya orang-orang Yahudi yang mereka berada di atas kesesatan, mereka memahami di antara bentuk-bentuk kesyirikan. Ya, ternyata orang-orang Yahudi yang mereka berada di atas kesesatan mereka, ternyata mereka pun mengetahui di antara bentuk-bentuk kesyirikan. Dan yang lebih anehnya, ternyata sebagian dari ulama hadil ummah, wa ba'du ulama hadil ummah, sebagian dari ulama umat ini yang mereka menyandarkannya kepada Islam, la yafhamuna asyirka. Ternyata mereka tidak memahami kesyirikan. Oleh karena itulah sebagian dari mereka membolehkan ya beribadah di samping kuburan dan tidak mengingkarinya, dan bahkan di antara mereka mengatakan hadza minat tawassul bis solihin, ini adalah termasuk di antara bentuk tawassul dengan orang-orang saleh, walaysa syirkan, dan tidaklah termasuk dari kesyirikan. Mereka mengatakan hadza yadullu ala mahabbati salihin, ini menunjukkan atas kecintaan kita terhadap orang-orang saleh. Ya, yang mana sebenarnya hakikat dari apa yang mereka lakukan ini menjadikan orang saleh yang sudah meninggal sebagai tawasul untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah kesyirikan yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, ternyata orang-orang Yahudi yang mereka lebih mengetahui dibandingkan sebagian ulama dari umat ini yang mereka tidak mengetahui di antara bentuk-bentuk kesyirikan. Kemudian yang keempat, larangan mengucapkan Masya Allah wa syi'ta dan mengatakan wal ka'bati. Karena perkataan Masya Allah wa syi'ta sebagaimana yang tadi kita jelaskan, di dalamnya ada unsur kesyirikan. Dan juga perkataan wal ka'bah berarti dia telah bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang selanjutnya, faedah yang kelima adalah at-taujihu, sebuah peringatan, petunjuk bahwasanya anal alima, orang yang berilmu, idza mana'a min syai'in, apabila dia mencegah ya, dari sesuatu, fa innahu yuwajjihu ilal badili as-salih, hendaklah dia menunjukinya kepada ganti yang dibenarkan. Kalau ada gantinya, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan petunjuk tatkala tidak bolehnya mengatakan wal ka'bah dan masyaallah wa syi'ta, beliau memberikan petunjuk perkataan yang boleh yaitu dengan mengatakan wa rabbil ka'bah dan masyaallah tsumma syi'ta. Maka hendaklah bagi orang-orang yang dia melarang seseorang untuk melakukan sesuatu, hendaklah dia menunjukinya kepada sesuatu yang benar. Ya. Kemudian yang selanjutnya, faedah yang keenam, di dalam hadis Ibnu Abbas ini terkait dengan seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masya Allah wa syi'ta." Ya, kemudian Nabi mengatakan, "Aja'altani lillahi niddan fihi inkarul munkar." Di dalamnya ada kewajiban bagi kita untuk mengingkari kemungkaran. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mendapatkan sahabat melakukan kemungkaran tersebut, langsung mengingkarinya. Lebih-lebih lagi jika kemungkaran tersebut adalah kesyirikan yang dapat merusak akidah seseorang. Tidak boleh bagi kita untuk berdiam diri ya, terhadap kemungkaran, lebih-lebih lagi kesyirikan. Wajib bagi kita jika kita memiliki kemampuan untuk menjelaskan dan memperingatkan manusia dari kesyirikan. Kemudian di antara faedahnya, wa hadza syahidun lima qala Ibnu Abbas fi tafsiril ayat allati sabaqat, yaitu fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dan ini adalah merupakan syahid dari apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas tatkala beliau menafsirkan ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita bahas, itu fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Janganlah kalian menjadikan bagi Allah andadan wa antum ta'lamun, sementara kalian dalam keadaan mengetahuinya. Kemudian Ibnu Abbas menafsirkan di antara menjadikan bagi Allah andad adalah perkataan laulallahu wa fulan, masyaallah wa syi'ta. Ini di antara bentuk tafsirannya Ibnu Abbas ya tatkala menjelaskan ayat yang mulia ini. Janganlah kalian menjadikan bagi Allah andad. Ternyata hal tersebut telah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ada orang mengatakan masyaallah wa syi'ta kepada beliau, beliau mengatakan aja'altani lillahi nijjan, apakah Anda ingin menjadikan aku bagi Allah sekutu? Fadala ala anakau la masyaallah wa syi'ta ittakhadun nid ma Allah taala. Hal ini menunjukkan perkataan masyaallah wa syi'ta ini telah menjadikan tandingan bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkataan Ibnu Abbas ini sejalan dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang selanjutnya, faedah yang terakhir, ya, fihi dalilun ala isbatil masyiati lil makhluq. Ya, di dalam hadis tersebut ada dalil di dalam menetapkan masyiah, kehendak bagi makhluk. Raddan alal jabariyah, ini adalah bantahan bagi orang-orang Jabariyah yang mereka mengatakan innal makhluqa laysa lahu masyi'ah, ya sesungguhnya makhluk tidaklah mereka memiliki masyi'ah, tidaklah memiliki kehendak. Wa innama huwa mujbarun, yang sesungguhnya makhluk itu adalah dipaksa dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laysa lahu masyi'atun, mereka tidaklah memiliki kehendak wala ikhtiar, dan juga tidak memiliki pilihan. Ini pendapatnya orang-orang Jabariyah yang mereka menafikan masyiah bagi Allah, bagi makhluk, dan kehendak bagi makhluk. Dan ini adalah merupakan madhab yang batil, karena jelas di dalam hadis yang telah kita bacakan bahwasanya makhluk ini pun memiliki masyiah, akan tetapi setelah masyiah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam firman-Nya yang mulia, yaitu surah Al-Insan ayat 30, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah innallaha kana aliman hakiman. Dan tidaklah mereka memiliki kehendak ya kecuali apa-apa yang Allah kehendaki, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Ini dalil bahwasanya manusia pun memiliki kehendak. Ya, nanti insyaallah kita akan jelaskan pada pembahasan bab yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang bab orang yang mengingkari takdir. Kita langsung masuk pada bab yang selanjutnya, yaitu bab yang ke-45 yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, man sabbad dahra faqad adallaha, barang siapa yang mencela masa maka sungguh dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Adapun poin-poin yang insyaallah kita akan bahas pada bab ini, yang pertama adalah munasabatul hadal bab li kitabit tauhid, hubungan bab dengan kitab tauhid. Kemudian yang kedua adalah penjelasan judul bab. Kemudian yang ketiga adalah hukum mencela masa atau zaman atau waktu. Kemudian yang keempat adalah penjelasan dalil. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Di dalam kitab mulakhas yang ditulis oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, beliau mengatakan anna sabad jahri yatadammanu asyirka, bahwasanya di dalam mencela ad-dahr, yaitu masa atau waktu, ini di dalamnya mengandung kesyirikan. Li'anna sabad jahri idza taqada annahu fa'ilun ma'allah fa huwa musyrikun, Dikarenakan orang yang mencela masa, apabila dia meyakini bahwasanya masa tersebut adalah pelaku bersama Allah, dalam artian dialah yang menciptakan kejadian yang terjadi pada waktu tersebut, dia meyakini bahwasanya waktu tersebutlah yang menciptakan kejadian yang terjadi pada waktu itu bersama Allah, fa huwa musyrikun, maka berarti orang ini telah melakukan kesyirikan. Itu syirik di dalam rububiyah, meyakini ada sang pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan jelaskan pada poin yang ketiga tentang hukum orang yang mencela masa. Kemudian yang kedua adalah penjelasan judul bab. Ini nama dari kitab I'anatul Mustafid karya Shalih Al-Fauzan dan kitab Qaulul Mufid karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya. Perkataan muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, babu man sabad jahra faqad adallaha. As-sabbu maknahu ad-dhammu wa tanakkus. Jadi as-sabbu maknanya adalah mencela dan merendahkan. Wa jahru al-muradu bihi az-zamanu wal waqtu. Dan yang dimaksud dengan ad-jahru adalah az-zaman, zaman atau waktu, ya, yang pada waktu atau zaman tersebut terjadi suatu peristiwa yang pelakunya tidak menyukai peristiwa tersebut. Kemudian yang jadi sasaran yang dia cela adalah zaman atau waktu. Ya. Wa makna, adapun makna adallaha, orang yang mencela masa berarti sungguh dia telah menyakiti Allah. Maksudnya makna dari adallaha adalah annallaha yabghudu dzalika wa yakrahu. Allah Subhanahu wa taala marah, ya, dengan perbuatan tersebut dan membenci. Membenci dan marah bagi orang-orang yang mereka mencela masa. Kenapa? Li'annahu tanaqqusun lillahi. Karena hakikatnya orang ini merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya orang ini telah mencela Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nanti insyaallah kita akan jelaskan. Ya, kenapa kok mencela masa hakikatnya adalah mencela Allah Subhanahu wa taala? Wallahu taala yata'adza bi ba'di af'alihi ibadi. Dan Allah ini, Allah Subhanahu wa taala, ya, terkadang tersakiti, terganggu, bukan tersakiti tapi terganggu, ya ta'adza, terganggu dengan sebagian perbuatan-perbuatan hambanya dan perkataan-perkataan hambanya, yang di dalam perkataan atau perbuatan hamba tersebut ada kejahatan ataupun kejelekan terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat bahwasanya gangguan yang dilakukan oleh makhluk terhadap Allah Subhanahu wa taala tidaklah memudaratkan Allah sedikit pun. Jadi gangguan faqad adallaha, kalau kita artikan, barang siapa yang mencela masa berarti dia telah menyakiti atau mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Dan gangguan bagi Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini tidaklah memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Li annallaha la yadurhu syai'un. Karena tidak ada sesuatu pun yang memudaratkan Allah. Tidak ada sesuatu pun yang akan mencelakakan Allah Subhanahu wa taala. La yalzamu minal adiyah ad-darura. Tidak melazimkan gangguan tersebut menimbulkan kemudaratan. Tidak melazimkan setiap gangguan itu menimbulkan kemudaratan, bahaya bagi seseorang yang dia diganggu. Misal fal insanu, kata Syaikh Shalih Al-Utsaimin, seorang manusia terkadang dia terganggu dengan suara-suara yang jelek, atau dengan pemandangan-pemandangan yang tidak sedap, atau dia terganggu dengan bau-bau yang tidak sedap seperti bau al-basal, ya, seperti bawang putih atau bawang merah ataupun yang semisalnya, mendengar sesuatu yang dia terganggu. Akan tetapi yang demikian itu tidak memudaratkan orangnya. Dia terganggu memang dengan suara-suara tersebut, dia terganggu dengan bau-bau yang tidak enak, takkan tetapi gangguan tersebut tidak sampai memudaratkan. Karena memang gangguan, ya, tidaklah melazimkan memudaratkan, tidak melazimkan memudaratkan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menetapkan al-adhiyah fil Quran, menetapkan gangguan di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 57, innal ladzina yu'dhuna Allah wa rasulahu. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menyakiti atau mengganggu Allah dan Rasulnya. Ya, jadi Allah menetapkan sendiri bahwasanya di sebagian manusia ada yang menyakiti dan mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hal tersebut tidaklah memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. La'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Yang mana Allah melaknat mereka baik di dunia maupun di akhirat. Wa'adda lahum adzaban muhina, dan Allah mempersiapkan bagi mereka azab yang sangat pedih. Dan juga dalam sebuah hadis yang nanti kita akan jelaskan, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis qudsi, yu'dhini ibnu Adam, ibnu Adam telah menyakiti aku. Yasubu jahra, yaitu dia telah mencela ad-jahra, wa ana ad-jahru, sementara aku adalah ad-jahru, maksudnya akulah yang mengatur ad-jahru, uqallibul layla wan nahar, akulah yang membalikan malam dan siang. Ya, di sini di dalam dalil-dalil yang telah kita bacakan, Allah pun menetapkan gangguan yang dilakukan oleh manusia. Dan Allah pun subhanahu wa ta'ala menafikan bagi dirinya kemudaratan. Tidak ada sesuatu pun yang memudaratkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah tegaskan, innal ladhina starawul kufra bil iman, sesungguhnya orang-orang yang mereka membeli kekufuran dengan keimanan, la yadurullaha syai'an, tidaklah mereka memudaratkan Allah sedikit pun. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Jadi intinya, ya, gangguan bagi Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah melazimkan memudaratkan Allah subhanahu wa ta'ala. Gangguan tidaklah melazimkan memudaratkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dijelaskan di sini oleh Syekh, ya, orang yang mencela masa ini hakikatnya menyakiti atau mencela Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menjelaskan, li anna sabad jahri yakunu mutawajjihan ila Allah. Ya, karena mencela masa ini hakikatnya tertuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah lah subhanahu wa ta'ala yang mengatur masa sesuai dengan qada dan qadarnya. Kebaikan dan kejelekan, sesuatu yang dibenci ataupun sesuatu yang dicintai, yang semua ini Allah ciptakan, yang terjadi pada suatu masa. Adapun dahra, masa, zaman, adalah zaman atau waktu terjadinya suatu kejadian yang telah Allah takdirkan. Kemudian dahra ini, masa ini, secara zatnya adalah sesuatu yang diatur. Dia tidak memiliki kehendak dan juga tidak memiliki ikhtiar. Tidak bisa menentukan masa atau zaman ini, tidak bisa menentukan kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi ini. Ini murni adalah kehendak dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Murni dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun masa atau waktu itu hanya sekedar tempat atau waktu terjadinya kejadian tersebut. Baik kejadian yang baik maupun yang buruk, maupun kejadian yang dibenci maupun kejadian yang disukai. Maka hakikatnya tatkala seorang dia mencela masa, hakikatnya dia mencela yang mengatur masa tersebut. Karena dia tidak memiliki kehendak atau ikhtiar. Yang sering anak contohkan misalnya seperti botol ini, anak lempar ke salah satu dari antum, ya, tentu antum marahnya gak mungkin kepada siapa? Gak mungkin kepada gelas ini. Kenapa? Dia gak memiliki kehendak, gak memiliki ikhtiar, pilihan. Memang ini murni anak yang melakukannya. Maka tatkala menyalahkan botol gelas ini, hakikatnya menyalahkan siapa? Orang yang melemparnya. Karena ini adalah makhluk yang tidak memiliki masyiah, tidak memiliki kehendak dan tidak memiliki ikhtiar. Jadi masa itu, masa, angin ataupun yang semisalnya, ini murni adalah merupakan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kehendak sedikit pun yang ada pada makhluk tersebut. Memang makhluk tersebut tidak memiliki kehendak dan juga tidak memiliki ikhtiar. Beda dengan manusia. Ya, insya Allah nanti kita akan jelaskan. Kemudian yang ketiga adalah hukum mencela masa atau zaman. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Mu'abid Shalih Al-Utsaimin, ada tiga. Wasabud dahriyan qasimu ila thalathati aqsam. Mencela masa ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ini hakikatnya bukan mencela, tapi hanya sekedar sebagai khobar, karena tidak ada unsur celaan di dalamnya. Itu memaksudkan hanya sekedar khobar saja tanpa ada celaan. Maka yang seperti ini hukumnya adalah boleh. Seperti seorang mengatakan, ta'ibna min syiddati harrin hadzal yaum. Ya, kami lelah, ya, karena dengan sebab panas yang sangat pada hari ini. Ya, dia mengabarkan, oh, hari ini kok cuacanya panas sekali, ya. Ya, dia hanya sekedar mengabarkan keadaan cuaca ataupun yang semisalnya, atau seperti perkataan Lut alaihissalam, hadza yaumun asibun, ini adalah hari yang sangat sulit, ya, maka yang seperti ini hukumnya adalah boleh, karena hanya sekedar mengabarkan keadaan, ya, kejadian yang terjadi pada masa tersebut, mengabarkan cuaca ataupun yang semisalnya yang terjadi pada waktu tersebut, yang di dalamnya tidak ada unsur celaan, maka ini adalah hukumnya boleh. Yang kedua adalah mencela masa dengan keyakinan annahu huwal fa'il, dengan keyakinan bahwasanya masa tersebutlah sebagai fa'il pelaku. Dia meyakini dengan mencela masa bahwasanya masa tersebutlah yang mengatur perkara-perkara yang terjadi pada waktu tersebut, baik yang baik, kejadian yang baik maupun kejadian yang buruk. Dia meyakini yang menciptakan kejadian tersebut adalah masa. Maka jelas ini adalah syirik akbar, karena hakikatnya dia telah meyakini ada bersama Allah, ya, sang pencipta selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dia telah menyandarkan kejadian-kejadian kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, yang hakikatnya ini adalah syirik di dalam rububiyah, meyakini ada sang pencipta selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah mencela masa, dan dia tidak meyakini bahwasanya masa tersebut adalah sebagai pelaku. Dia masih meyakini bahwasanya Allah lah sebagai pelaku yang menciptakan kejadian tersebut. Akan tetapi dia mencela masa dikarenakan, ya, pada waktu atau masa tersebut terjadi sesuatu yang dia benci. Kemudian akhirnya dia mencela masa. Fahada muharramun, maka yang seperti ini adalah haram dan tidak sampai kepada derajat kesyirikan yang akbar. Tidak sampai pada derajat kesyirikan yang akbar. Kalau ini adalah wasilah menuju kesyirikan yang akbar, maka hukumnya bisa masuk ke dalam kesyirikan yang asgar. Sebagaimana definisi yang diberikan oleh para ulama tentang definisi syirik asgar ada dua, yaitu suatu amalan atau perkataan yang dia disebutkan bahwasanya perkataan tersebut adalah syirik atau kufur, tapi tidak sampai derajat syirik akbar. Seperti tamimah, ya, kemudian bersumpah dengan nama selain Allah, man halafa bi ghairi lahi faqad asyraka aw kafara, ini disebutkan syirik atau kufur. Tamimah juga disebutkan syirik, inna ruqa wa tamaima wa tiwala syirkun. Akan tetapi kesyirikan tersebut tidak sampai pada derajat syirik akbar. Ini definisi syirik asghar yang pertama. Definisi syirik asghar yang kedua adalah wasilah atau perantara yang bisa menyampaikan kepada kesyirikan yang akbar. Setiap perbuatan ataupun perkataan yang bisa menyebabkan pelakunya melakukan kesyirikan yang akbar, maka masuk ke dalam kategori syirik asghar. Seperti apa? Seperti seseorang yang beribadah kepada Allah di samping kuburan orang soleh. Ya, beribadahnya kepada Allah di samping kuburan orang soleh. Ini syirik asghar. Kenapa? Karena perbuatan tersebut bisa menjerumuskan pelakunya kepada kesyirikan yang akbar. Ya, beribadah kepada Allah di samping kuburan orang soleh hukumnya syirik asghar, karena dia beribadahnya kepada Allah. Tapi di samping kuburan orang soleh atau di dalam sebuah masjid yang di dalamnya terdapat kuburan, ya, dia meyakini bahwasanya beribadah di samping kuburan orang soleh ini lebih diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena kuburan orang soleh ini menurut orang ini mengandung barokah, beda dengan tempat-tempat yang lain. Dia menjadikan wasilah perantara, ya, bahwasanya kuburan orang soleh ini adalah tempat yang berbarokah, sehingga kalau beribadah di samping kuburan orang soleh Allah subhanahu wa ta'ala lebih menerimanya. Makanya seperti ini hukumnya adalah syirik asghar. Kenapa? Karena wasilah menuju kesyirikan yang akbar. Ya. Di antara contoh yang dicontohkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, orang-orang yang mencela masa seperti seseorang mengatakan, la barakallahu fi dzalikal yaum alladzi waqa'a fihi dzalikal hadits, ya, semoga Allah tidak memberikan barokah pada hari ini yang terjadi kejadian ini. Ya, misalnya ada kejadian yang dia tidak enak, dia yang benci, kemudian dia mengatakan semoga Allah tidak membarokahi hari ini. Nah, ini dia mencela, berarti dia telah mencela masa. Atau perkataan yang kedua yang dicontohkan oleh Syaikhul Utsaimin, qatalallahu as-sa'ata allati ra'aituka fiha, semoga Allah memerangi atau membunuh waktu yang aku melihat kamu pada saat itu. Ya, insyaallah, ya. Atau seorang mengatakan la'anallahu al'am alladhi mata fihi fulan, semoga Allah melaknat tahun yang pada tahun tersebut telah wafat si fulan. Atau seorang mengatakan az-zamanu ghaddar, ini adalah zaman pengkhianat, atau hadis sanatun khabitha, ini adalah tahun yang jelek, ataupun perkataan-perkataan yang semisalnya, maka sebaiknya perkataan yang seperti ini kita jauhi, karena di dalamnya ada unsur mencela masa. Kemudian di antara dalil yang dibawakan oleh Syekh Mu'ab bin Abdul Wahhab yaitu surat Al-Jathiyah ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu, dan mereka berkata, yaitu orang-orang musyrikin ad-dahriyin, ma hiya illa hayatuna dunya, tidaklah kehidupan ini kecuali kehidupan kita di dunia. Namutu wa nahya, kami mati, kami hidup, wa ma yuhlikuna illa dahru, dan tidaklah ada yang membinasakan kami kecuali masa. Jadi orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun beraneka ragam macam keyakinan mereka. Ya, ada yang mereka memang adalah orang-orang ateis, dalam artian tidak mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka lain dinamakan dengan dahriyin, orang-orang kufar dahriyin, yang mereka memiliki keyakinan bahwasanya kehidupan ini diatur oleh masa. Mereka hidup, mereka mati, ini adalah yang membinasakan mereka adalah masa, bukan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kebanyakan dari orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah adalah mereka orang-orang yang masih mengimani Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian mereka beriman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun bahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi salahnya mereka, di samping beribadah kepada Allah, mereka pun beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan bahwasanya di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, ya, tentang orang-orang kafir dahriyin, dari orang-orang Arab atau selain dari mereka, yang mana mereka tidak mengimani kehidupan kecuali kehidupan dunia. Jadi mereka tidak mengimani akan adanya kehidupan setelah dunia, setelah kehidupan di dunia, mengingkari kehidupan akhirat. Menurut mereka kehidupan itu hanya kehidupan di dunia. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya, dan mereka berkata, tidaklah kehidupan ini kecuali kehidupan kami di dunia. Kami mati, kami hidup, dan tidaklah yang dapat membinasakan kami kecuali masa. Dan bahwasanya mereka meyakini annahu la rabba lahum, tidak ada rob bagi mereka. Ya, seperti orang-orang ateis, orang-orang komunis, atau orang-orang yang semisal mereka. Ya, dan mereka meyakini bahwasanya hidup dan matinya mereka ini semata-mata karena berjalannya masa. Ya, tidak ada yang menciptakan mereka. Bukan Allah yang menciptakan mereka. Mereka tidak meyakini adanya Al-Khaliq, Sang Pencipta. Ya, mereka yakini bahwasanya kehidupan ini dan kematian ini ditentukan oleh masa. Hubungan ayat ini dengan kitab Tauhid, ya, dijelaskan di dalam kitab Al-Murakhas bahwasanya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang menyandarkan kehidupan, kejadian-kejadian kepada masa. Li'annahu qad ja'ala ad-dahra syarikan ma Allah bi fi'lihi, karena hakikatnya dia telah menjadikan masa ini sekutu bersama Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Faedah dari ayat yang mulia ini yang pertama adalah nisbatul khair wasyarri ila dahri min sifatil mulhidin, menyandarkan kebaikan dan keburukan kepada masa ini termasuk dari sifat-sifat mulhidin, orang-orang ateis atau orang-orang yang semisal mereka. Kemudian yang kedua adalah menetapkan kehidupan yang lain bagi manusia setelah kematian. Ya, dalam ayat yang mulia ini ya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang keyakinan orang-orang dahriyin yang Allah bantah. Yang mereka meyakini bahwasanya kehidupan ini hanya kehidupan dunia, dan Allah pun membantah. Hal ini menunjukkan bahwasanya ada kehidupan setelah kehidupan dunia, yaitu alam kubur dan alam akhirat. Kemudian yang ketiga, bahwasanya dahr ini adalah bukan termasuk dari nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana keyakinan sebagian orang yang meyakini bahwasanya ad-dahr ini adalah termasuk dari nama Allah Subhanahu wa taala, yang mereka berdalil dengan hadis yang kita ingin sampaikan, dalil yang kedua yaitu fi sahihi an Abi Hurairah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam as-sahih yaitu sahih Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'dini ibnu Adam, ibnu Adam telah menyakiti aku, yasubu dahra, yaitu dia telah mencela mangsa, wa ana dahru, ini dalil yang dijadikan oleh sebagian orang yang mengatakan bahwasanya ad-dahru ini adalah termasuk dari nama Allah, karena Allah berkata wa ana dahru. Padahal makna dari wa ana dahru ini dijelaskan oleh kalimat selanjutnya, wa ana dahru maksudnya adalah uqallibul laila wan nahara, yaitu akulah yang mengatur malam dan siang. Rawahu Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain, la tasubu ad-dahra, janganlah kalian mencela ad-dahra, fa inna Allah huwa dahru, karena sesungguhnya Allah adalah ad-dahru, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur masa. Maka tatkala seseorang itu mencela dahr, masa atau waktu, maka hakikatnya dia telah mencela Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi bahwasanya hadis yang mulia ini tidaklah bisa dijadikan dalil bahwasanya ad-dahru ini adalah termasuk dari nama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita belajar kitab yang ditulis oleh Syaikhul Utsaimin, itu Qawaidul Musla, ya, di sana ada kaidah-kaidah di dalam menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi al-asmaul husna, dan hanya milik Allah lah nama-nama yang husna. Makna dari al-husna terkait dengan nama-nama Allah adalah nama yang sampai pada puncaknya kebaikan. Mengapa nama Allah sampai pada puncaknya kebaikan? Karena setiap nama Allah pasti mengandung sifat yang maha sempurna, yang sesuai dengan nama Allah tersebut, yang tidak ada aib sedikit pun, tidak ada kekurangan sedikit pun, baik secara ihtimal, kemungkinan, atau takdiran, atau perkiraan. Sehingga para ulama, ya, tatkala menetapkan nama Allah, suatu lafaz itu dijadikan nama Allah Subhanahu wa taala tidaklah sembarangan. Yang pertama adalah berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dan dilihat dari kandungan makna dari lafaz tersebut. Ya. Karena nama Allah adalah nama yang husna, tidak ada kekurangan sedikit pun baik secara ihtimal maupun secara takdiran. Dijelaskan ya bahwasanya kepenunjukan makna atas suatu lafaz itu ada 4. Kepenunjukan makna atas suatu lafaz itu ada 4. Yang pertama, ada lafaz yang mengandung makna yang aib secara mutlak. Contoh adalah zalim, jahlun. Maka lafaz-lafaz yang seperti ini tidak boleh untuk nama Allah dan juga tidak boleh untuk sifat Allah. Tidak boleh kita menamakan Allah dengan jahil, zalim, tidak boleh. Karena ini lafaz yang mengandung makna aib secara mutlak. Yang kedua, ada lafaz dari satu sisi dia bermakna aib, namun dari sisi lain bisa bermakna sempurna, bisa bermakna baik. Contohnya apa? Al-makruh. Al-makruh ini dari satu sisi bisa bermakna aib, bisa bermakna baik. Apakah al-makruh, lafaz yang seperti ini, boleh untuk nama Allah Subhanahu wa taala? Boleh kita menamakan Allah dengan al-makir? Karena dalam sebuah ayat Allah berfirman, "Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin." Dan mereka berbuat makar dan Allah pun berbuat makar, dan Allah adalah sebaik-baik zat pembuat makar. Oh, berdasarkan ayat ini berarti Allah memiliki nama makir? Enggak boleh. Karena lafaz ini mengandung aib dari satu sisi. Nama Allah itu husna, sampai pada puncaknya kebaikan, tidak mengandung aib sedikit pun, baik secara ihtimal, kemungkinan, maupun takdiran, perkiraan. Dan inilah yang dimaksud dengan makna secara ihtimal. Ya, kalau ada lafaz, dia ada ihtimal kemungkinan bermakna aib dan kemungkinan bermakna husna, baik, bermakna baik, maka tidak boleh dijadikan sebagai nama Allah Subhanahu wa taala. Boleh enggak untuk sifat? Kalau untuk sifat muqayyad, enggak mutlak. Al-makir apakah sifat Allah? Maka jawabannya iya dan tidak. Iya jika al-makir tersebut, al-makruh, itu mengandung makna yang sempurna, dan tidak jika makar pada saat konteks dilihat konteksnya, ya, jika makar tersebut mengandung makna yang yang aib. Jadi kalau kita dikatakan, ditanya apakah al-makr sifat Allah, iya dan tidak. Iya jika memang makar tersebut mengandung makna yang sempurna, dan tidak jika tidak mengandung makna yang sempurna. Yang ketiga adalah makna yang dia mengandung suatu lafaz, ya, suatu lafaz yang mengandung makna sempurna, tapi secara takdiran, secara perkiraan ini bisa mengandung makna yang aib. Seperti al-kalam, al-iradah. Allah tidak boleh diberikan nama al-mutakallim. Al-mutakallim bukan nama Allah, tapi apa? Sifat Allah. Kalau lafaz yang seperti ini boleh kita sifatkan bagi Allah, tapi tidak boleh kita namakan Allah dengan nama tersebut. Al-mutakallim, Allah kita berikan nama al-mutakallim, tidak boleh. Kenapa? Karena kalimat al-kalam ini adalah kalimat yang memang dia menunjukkan makna yang sempurna, akan tetapi secara perkiraan, takdiran, bisa mengandung makna aib. Dalam artian kalau seorang berbicara, terkadang dia berbicara baik, terkadang dia berbicara buruk. Maka lafaz yang seperti ini tidak boleh untuk nama Allah. Nama Allah adalah suatu lafaz yang dia mengandung makna yang sempurna, tidak ada aib sedikit pun, baik secara ihtimal maupun secara takdiran. Dan biasanya kalau kita lihat dari nama-nama Allah, itu diambil dari isim mustaq. Pernah belajar nahu ya? Isim mustaq itu kan isim yang dia mengandung sifat. Karena setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Ada di sana isim mustaq, ada di sana isim apa? Jamid. Isim jamid itu dia tidak mengandung sifat. Kalau ad-dahru ini adalah isim jamid, ya, tidak mengandung sifat. Sehingga tidak mungkin dipakai untuk nama Allah Subhanahu wa taala, karena setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Ya. Kita jelaskan hadis yang mulia ini, bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan sebuah hadis dari hadis qudsi, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rabb-nya. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Yu'dhini ibnu Adam." Anak Adam telah menyakitiku. Allah Subhanahu wa taala tersakiti atau terganggu dengan sebagian perbuatan hamba-hambanya dan perkataannya, tapi sekali lagi hal ini tidaklah memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yasubud dahra. Dan di antara bentuk menyakiti Allah adalah yasubud dahra, yaitu mencela masa. Kemudian Allah mengatakan wa ana dahru. Kenapa mencela masa ini hakikatnya adalah mencela Allah Subhanahu wa taala? Allah menjelaskan wa ana dahru, karena aku adalah masa. Maksudnya adalah akulah yang mengatur masa. Murni aku yang mengatur masa. Masa itu tidak memiliki masyiat, tidak memiliki ikhtiar, tidak memiliki kehendak. Murni Allah Subhanahu wa taala yang mengatur masa. Maka orang yang dia mencela masa, hakikatnya berarti dia telah mencela Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajiban bagi kita, di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin atau Syekh Al-Fauzan, bahwasanya wajib bagi orang-orang yang beriman apabila dia mendapatkan suatu musibah pada suatu waktu, hendaklah dia mengembalikannya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sesuatu secara sia-sia. Apa yang menimpa kita ini pasti ada hikmahnya. Tatkala kita tertimpa suatu musibah, yakinilah bahwasanya itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, dan hal tersebut adalah disebabkan karena dosa atau maksiat yang dilakukan oleh diri kita. Maka tatkala kita tertimpa suatu musibah, ya, kembalikanlah kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, dan yakinilah bahwasanya musibah yang menimpa diri kita itu hakikatnya adalah karena dosa yang kita lakukan. Kalau kita memiliki keyakinan seperti ini, maka kita akan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar atas musibah yang menimpa diri kita, dan kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma yustafadu minal ayat wal hadis. Adapun faedah dari ayat dan hadis yang dapat kita ambil, yang diambil dari kitab Iyanatul Mustafid, yang pertama adalah haramnya mencela masa. Karena hakikatnya mencela masa berarti dia telah mencela Allah atau menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua, ayat taqida annal fa'il huwa Allah. Meyakini bahwasanya al-fa'il, pelaku yang menciptakan suatu kejadian, adalah Allah Subhanahu wa taala. tawafan. Jadi ana ulangi sekali lagi ya. Faedah yang pertama, haramnya mencela masa. Faedah yang pertama, haramnya mencela masa. Dan mencela masa ini hukumnya ada dua, sebagaimana tadi kita sudah jelaskan. Yang pertama adalah kufur dan syirik akbar, jika dia meyakini bahwasanya masa tersebutlah yang sebagai pelaku dari yang menciptakan kejadian yang terjadi pada masa tersebut. Yang kedua, tidak sampai syirik akbar, dia syirik asgar, jika meyakini bahwasanya pelakunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dia mencela masa karena pada masa tersebutlah ya terjadi kejadian yang dia benci, tapi dia masih meyakini bahwasanya Allah lah pelakunya. Adapun faedah yang kedua, Anallaha yata'adza bi ba'di af'alihi ibadihi as-sayyi'ah walakinnahu la yatadarraru bidzalika. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini terganggu dengan sebagian perbuatan hambanya yang jelek, akan tetapi hal tersebut tidaklah memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ketiga, di dalam hadis menjelaskan makna dari bahwasanya Allah adalah masa, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan masa, yang mengatur masa, yang menjalankan masa. Bukan maknanya bahwasanya Allah itu bahwasanya ad-dahru adalah termasuk dari nama Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita jelaskan, sebagaimana haramnya mencela masa atau waktu, maka begitu pula haramnya bagi kita untuk mencela angin. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh pada bab yang ke-58. Karena pembahasannya masih sama, maka kita langsung masuk kepada bab yang ke-58 yang diberikan judul oleh beliau Babu An-Nahyi An Sabirih. Bab larangan mencela rih, yaitu angin. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid, "Hadzal babu min jinsil abwabil sabiqah allati fiha an-nahyu an sabid dahri." Jadi bab ini semisal dengan bab-bab sebelumnya yang di dalamnya ada larangan mencela masa. Wa nahyu anit tanjim, dan juga bab yang berbicara masalah tanjim, menyandarkan hujan kepada bintang, dan juga larangan dari perkataan lau, yang ini belum kita jelaskan. Ya. Dan yang semisalnya, yang mana pada bab-bab tersebut di dalamnya ada unsur menyandarkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu manhiyun anhu, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah dilarang. Ya, mencela masa, kemudian mencela bintang, menyandarkan hujan kepada bintang, perkataan lau ataupun yang semisalnya, ini intinya sebenarnya sama, di dalamnya menyandarkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun hukum mencela masa, mencela angin, sama dengan hukum mencela masa. Ya, jika dia mencela angin dengan keyakinan angin itulah yang dia bertiup dengan sendirinya, bukan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur angin tersebut, dia yakin angin inilah yang bertiup dengan sendirinya, tidak ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini hukumnya adalah syirkun akbar. Tapi jika dia masih meyakini Allah lah yang mengatur angin tersebut, kemudian dia mencela angin, tapi masih meyakini Allah lah yang mengatur angin tersebut, maka yang seperti ini hukumnya adalah syirik asghar, dan tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Mengapa kita tidak boleh mencela angin? Penjelasannya sama. Karena angin itu semisal dengan masa, adalah makhluk yang tidak memiliki ikhtiar, tidak memiliki pilihan, dan tidak memiliki masyiah. Yang memang angin ini berhembus ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, murni kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seseorang itu mencela angin, maka hakikatnya dia telah mencela Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan manusia. Ya, manusia perbuatan-perbuatan mereka dari ketaatan ataupun kemaksiatan, maka ini adalah disandarkan kepada mereka. Mereka berhak mendapatkan pahala dan mereka berhak mendapatkan dosa. Apa yang mereka perbuat, ya dibuat oleh manusia, ini memang disandarkan kepada manusia. Kenapa manusia kok dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena memang manusia ini Allah ciptakan memiliki kehendak. Ya, Allah ciptakan pada diri manusia kehendak, Allah ciptakan iradah, dan Allah ciptakan kudrah pada diri manusia. Tatkala ada manusia melakukan suatu kejelekan, maka kita boleh menyalahkan manusia tersebut. Kenapa? Karena pada dirinya ada ikhtiar, ada irada, ada masyiah. Antum dipukul sama teman antum tiba-tiba. Kemudian antum marah. Kemudian teman antum mengatakan, jangan marah, ini anak mukul antum ini berjalan dengan sendirinya. Dia punya madhabnya Jabariyah misalnya. Maka yang seperti ini tidak diterima secara akal. Karena manusia ini dia diberikan ikhtiar, dia diberikan irada, dan dia diberikan masyiah. Ya, dia diberikan kehendak, ada ikhtiar, ada irada, ada masyiah, dan dia memiliki apa? Kudroh, kemampuan untuk melakukan. Oleh karena itulah manusia ini dia berhak untuk mendapatkan ikab dari Allah Subhanahu wa taala jika melakukan kemaksiatan, dan dia berhak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala jika dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu boleh dicela kalau dia melakukan suatu keburukan, dan boleh dipuji ya apabila dia melakukan suatu kebaikan. Kenapa? Karena pada dirinya ya Allah ciptakan ada ikhtiar, ada irada, ada masyiah, dan ada qudrah. Beda dengan angin, beda dengan zaman ataupun makhluk-makhluk yang semisalnya, yang memang tidak memiliki ikhtiar, tidak memiliki irada, masyiah, maka tidak boleh kita cela dan juga tidak boleh kita puji. Ya, tidak boleh dicela, tidak boleh dipuji. Kalau kita memuji, maka pujilah zat yang telah menciptakan, mengatur ya makhluk tersebut. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin pada pertemuan yang akan datang kita lebih jelaskan lagi bab larangan mencela angin. Ya, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.